masih luas hari samudera tak terukur besarnya kasihmu. Mataku bersujud di hadapanmu. Kapan ku tetap mengabdi segenap jiwa agakku terganggu. Oh itu tak akan ku lupa jasa-jasamu selama ooh.